Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat cuma ibu-ibu. Bapak di depan dan samping saya belum kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung baru dua. Kalau Rasulullah menyukai ganjil, nah sekarang kita di angka ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Radina bika ya Allah Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن wa sadaqallahu al-azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam: ala inni qad ji'tukum biha baydha'a naqiyyah layluha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika ila halik. Amma ba'd. Pujian dan syukur kita sama-sama kepada Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Salawat beserta salam untuk asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa sayyidun nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kepada guru-guru kita seluruhnya, alim ulama yang kita muliakan, kita hormati, kita cintai, dan siap kita bersama mereka selalu, yang berhadir di tempat ini dan yang beruzur hadir sementara hatinya bersama kita. Dan kepada tokoh-tokoh masyarakat serta seluruh undangan yang kami junjung tinggi, yang kami muliakan, yang kami hormati, teristimewa Bapak Haji Ahmad Nazir, ibu dan keluarga besar yang mengadakan acara tasyakuran serta perhelatan safar ibadah haji yang insya Allah beliau akan bertolak ke Tanah Suci pada tanggal 9 Agustus dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, beliau dan istri. Dan tadi saya bisik-bisik, insya Allah mungkin tanggal 11 saya dan istri juga akan berangkat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita di Tanah Suci insyaAllah ta'ala. Di dalam hadis sahih Bukhari, di kitab Fathul Bari, syarah sahih Bukhari, Nabiullah Muhammad SAW mempunyai kebiasaan yang cukup istimewa. Apabila ada pertemuan-pertemuan berkelompok, apakah jumlahnya sedikit atau banyak, Rasul senantiasa mengajak ada yang berdoa di antara mereka, yang lain mengaminkan. Kadang-kadang beliau langsung yang berdoa, yang lain mengaminkan. Kadang-kadang sahabat yang lain disuruh berdoa, maka Rasul dan para sahabat mengaminkan. Dan semoga Allah memberi kita rezeki. Semoga kita bisa menyusul seperti beliau berdua untuk berangkat haji ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Allah Maha Kaya. Allah bisa mengundang siapapun hamba yang dikehendakinya dengan caranya. Banyak tukang becak berangkat haji, banyak tukang kuli berangkat haji, banyak orang-orang buruh kasar berangkat haji. Bila Allah sudah mengatakan datang hambaku, Allah yang akan membukakan jalan-jalannya. Jadi jangan pesimis kepada Allah yang Maha Kaya. Ya Bu ya, jangan pesimis, meminta terus. Kalau ibu meninggal belum sempat haji, karena ibu jujur dalam berdoa, ibu tercatat sebagai hajjah di sisi Allah. Allahu Akbar. Bapak juga begitu Pak. Jadi gak ada ruginya kita berdoa. Optimislah, Allah Maha Kaya. Di samping kita berdoa, kita juga gak ada salahnya nabung kepada Allah. Nabung kepada Allah gimana caranya Ustaz? Walaupun 1000 sehari nabung, ya Allah berikan ke masjid, berikan ke yatim piatu, berikan untuk dakwah, berikan untuk apa saja. Ini tabungan hamba untuk haji, ini tabungan untuk umroh. Nanti kapan berangkatnya, menurut Allah kapan, Allah yang atur. Itu prinsip di mana buktikan kejujuran kita ingin berangkat haji, melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci dengan cara bersedekahlah untuk agama Allah, bersedekahlah untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghitung, Allah yang membungakan di sisinya, berbunga-berbunga. Menurut Allah dana ini sudah cukup untuk ibadah haji, Allah yang panggil. Jadi, Bapak-bapak Ibu, mungkin mudah-mudahan masih ingat kisah seorang pembawa becak yang akhirnya dengan istrinya berangkat ONH Plus. Betul tidak? Bagaimana dia menyedekahkan tiap hari Jumat, bawa becak, orang yang naik becaknya tak boleh bayar. Ini sedekah saya niat mau haji dengan sedekah ini. Jadi sedekahnya untuk siapa saja yang naik becaknya. Masya Allah. Akhirnya suatu hari beliau bertemu dengan orang yang kuaya raya, bukan kaya raya ya, tapi kuaya raya. Naik becaknya, habis sholat di masjid, naik becaknya, tolong antarkan saya ke alamat ini. Ternyata rumah dia. Pas dikasih bayaran, dia tolak. Ini hari Jumat, Pak. Saya nggak nerima bayaran dari siapapun yang naik becak saya. Loh, sampean cari uang kan? Betul, saya cari uang. Tapi ini hari Jumat, saya nabung kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya seperti ini yang saya bisa. Satu hari ini, saya tidak akan pungut bayaran, dan ini tabungan saya untuk haji. Saya pengen haji, Pak. Cukup Bapak doakan saja pada Allah, jadikan si tukang becak ini, Allah, bisa haji. Masya Allah Pak. Bapak, Ibu tahu apa yang terjadi? Si orang kaya ini katakan, bawa istrimu. Kemana Pak? Kesini, saya tunggu. Hari anu saya tunggu di sini. Ngapain Pak? Udah bawa aja. Jika betul, bawa istri kamu. Akhirnya dibawa pulang. Istrinya pun sampailah bersama dengan suami ini, tukang becak ini, ke rumah Bapak kaya. Singkatnya, kalian berangkat haji. ONH Plus. Coba lihat Pak. Allah yang atur rezeki kita. Pokoknya, doa, kerja yang tulus, sedekah yang maksimal, terus menerus, niat pada Allah. Aku ingin haji ya Rob. Aku ingin haji ya Rob. Jadi jangan nahan duitnya. Jangan ditahan-tahan infaknya. Jangan ditahan-tahan sedekahnya. Setiap kali keluarkan sedekah, ya Rab ini tuh hajiku, ya Rab ini tuh tabungan hajiku, ya Rab ini tuh tabungan hajiku. Harta di sisi Allah berbunga, dan bunganya gak sedikit, dengan cepat berbunga. Kalah bang. Jadi nabung terus kepada Allah. Tabung terus ya. Jadi kajian kita tentang masalah akhir zaman kita pending sebentar, karena ada semangat motivasi untuk ibadah haji insyaallah ya. Ya Bu ya, mau? Maka kuatkan sedekahnya, kuatkan doanya, kuatkan sedekahnya, maksimalkan ikhtiarnya. Allah yang akan sampaikan insyaallah. Baik, saya diminta kajian pada hari ini dengan tema Dajjal. Tema Dajjal. Ibu tahu Dajjal itu apa? Apa? Semacam pempek goreng? Bukan. Oh, bukan. Dajjal, tanda besar kiamat yang kedua. Kata Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat. Tidak akan. Sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besarnya. 10 tanda besar ini harazatun manzumatun fil silk ayyuqta'u silk yatsba'u ba'daha ba'da. 10 tanda besar itu seperti 10 butir-butir marjan. Setiap satu butir marjan ada lubang di bawahnya tembus sampai ke atas dan dapat dimasukkan sehelai tali. Maka antar satu butir marjan dengan butir marjan yang lain terhubung oleh tali di tengah-tengahnya. Seperti butiran-butiran tasbih ya Pak ya. Di bagian bawahnya dikasih simpul. Maka butiran-butiran itu tertahan karena ada simpul di bawahnya. Iyuqta'u sirk. Tapi ketika simpul yang di bawah itu digunting, simpul di bawah itu diputus, apa yang terjadi? Meluncurlah butiran yang pertama paling bawah, betul? Meluncurlah. Yang kedua gimana? Menyusun. Pakai lama atau cepat? Bu? Menyusun keluarnya lama atau cepat jaraknya? Cepat. Yang ketiga gimana? Lebih cepat lagi. Sekali keluar yang pertama, disusul yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi kiamat tidak akan terjadi sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. Yang 10 tanda besar kiamat itu, pertama, duhon. Bumi gelap gulita. Selama 40 hari, 40 malam. Orang tidak dapat membedakan kapan siang, kapan malam. Sebab apa? Sebab cahaya matahari tidak masuk ke bumi. Kenapa? Karena debu yang sangat tebal membungkusi atmosfer kita ini. Dan debu ini bersatu dengan asap yang panas. Saking tebalnya, siang hari bolong. Kamu dekatkan telapak tangan kamu ke arah wajah dekat seperti ini. Lam yakad yaraha, enggak mampu melihat sedikit pun telapak tangan. Padahal siang bolong itu, Pak. Tandanya sangat tebalnya debu itu. Ini dukhon. Dan itu seluruh bumi terbungkus. Ya. Selama 40 hari, 40 malam, bumi ini gelap gulita. Setelah itu, paling lama 3 tahun paling lama setelah duhan, terjadilah tanda besar kiamat yang kedua. Dajjal pun lepas. Dajjal pun lepas. Nah sekarang pembahasan kita tentang Ustaz, Pak Kiai, wahai Buya, Dajjal itu apa? Bahaya enggak? Di dalam hadis sahih Imam Muslim, apa sabda Rasul SAW? Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnah akbar minat dajjal. Sejak Adam Allah ciptakan, sejak Adam Allah ciptakan sampai kelak kiamat terjadi, tidak ada fitnah untuk anak cucu Adam yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih berat, yang lebih dahsyat melebihi fitnahnya Dajjal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kata Rasulullah, kalau dikumpulkan semua fitnah-fitnah yang pernah menimpa umat manusia di muka bumi ini sejak Adam Allah ciptakan sampai hari kiamat, dikumpulkan semua fitnah. Fitnah yang melanda kaum Ad, fitnah yang melanda kaum Samud, fitnah yang melanda kaum Saleh, fitnah yang melanda kaum manapun saja di muka bumi ini, lalu dikumpulkan, kemudian muncul Dajjal. Fitnah yang dibawa oleh Dajjal ini diadu mana yang paling berat. Pak, kata Rasulullah, pasti fitnah Masih Dajjal lebih berat daripada fitnah semua yang ada tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alangkah beratnya fitnah Masih Dajjal. Kalau begitu, pantaslah Nabi mengatakan, tidak seorang Nabi dan Rasul pun lebih 124 ribu Nabi dan Rasul Allah utus ke muka bumi ini melainkan seluruh mereka pasti memperingatkan kaum mereka masing-masing, hati-hati. Hei umatku, hati-hati Dajjal. Hati-hati hai umatku Dajjal. Hati-hati wahai kaumku, wahai umatku Dajjal. Dajjal, Dajjal. Seluruh nabi dan rasul Pak mengingatkan kaum mereka masing-masing, hati-hati Dajjal. Tapi kata Rasulullah, yang paling rinci menguraikan tentang Dajjal adalah saya, kata Rasulullah. Yang paling luas menguraikan tentang Dajjal, menyampaikan tentang Dajjal adalah saya. Dan yang paling gencar menyampaikan tentang Dajjal juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya para sahabat-sahabat Nabi menyangka Dajjal itu munculnya di zaman mereka. Saking seringnya Nabi mengatakan, saking seringnya Nabi memperingatkan, sehingga sahabat-sahabat yakin bahwa Dajjal itu akan muncul di zaman mereka. Dan terbukti sudah di zaman Nabi, Bu, ada seorang laki-laki wajahnya mirip, postur tubuhnya mirip dengan Dajjal. Laki-laki ini namanya Ibnu Sayyad. Seluruh para ulama ahli hadis pasti tahu siapa itu Ibnu Sayyad. Ini ada alim ulama kita, guru-guru kita bersama kita, tanya pada mereka, Ibnu Sayyad ini tidak pernah mau berteman dengan salah seorang sahabat Nabi pun, tidak mau mendekat dengan sahabat Nabi, apalagi pada Rasul. Tapi dia mengintai-intai, memata-matai dari jarak jauh aktivitas Rasul lagi ngapain, sahabat-sahabat Nabi lagi ngapain, selalu diawasi oleh Ibnu Sayyad. Sementara dia juga tidak bisa didekati, tidak bisa ditangkap. Dia mempunyai kecepatan yang manusia biasa enggak punya, Ibnu Sayyad ini. Seperti film kartun Tom and Jerry, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepat. Zup, zup, zup. Ibnu Sayyad, sudahlah fisiknya, wajahnya, tanda-tanda pada dirinya hampir mirip dengan tanda-tanda Dajjal yang Nabi ceritakan. Sudah itu dia punya kemampuan yang orang biasa enggak punya. Maka suatu ketika Rasul bersama Umar bin Khattab lagi berbincang-bincang di luar. Dari kebun kurma, satu batang pohon ke batang pohon yang lain itu kelihatan ada Ibnu Sayyad sedang bersembunyi di batang pohon, salah satu batang pohon kurma. Melihat kalah Rasul dan Umar mengintip-intip. Hah? Umar melihat. Apa kata Umar sambil buka pedangnya? Ya Rasulullah, izinkan saya. Kamu mau ngapain ya Umar? Itu pasti Dajjal. Itu pasti Dajjal. Saya akan bunuh dia, kata Rasul. Hai Umar, kalau dia itu memang Dajjal, bukan kamu orang yang bisa melawannya. Dia bukan tandinganmu, hai Umar. Ibu nggak tahu. Umar itu kenapa orang-orang Arab kalau mendengar bahwa lawan tarung mereka adalah Umar langsung kencing di celana mereka, Bu. Saking hebatnya Umar itu. Umar ini tinggi, besar, cerdas, dan cekatan. Kan ada orang tinggi tapi lamban. Tinggi gerakannya lamban, dan kalau kita tendang aja sedikit mungkin jatuh. Lemah. Kalau ini enggak. Umar bin Khattab, kata para sahabat, seandainya beliau naik ke atas seekor kuda jantan, kuda perang yang dewasa. Jadi kudanya kuda jantan, kuda perang yang dewasa, bukan kuda poni, bukan kuda kecil. Naik Umar ke atasnya. Kaki Umar tidak diletakkan di atas stirrup, di atas besi khusus untuk meletakkan kaki, ya, enggak. Dibiarkan saja bergelantungan. Kudanya jalan, dua ujung kaki Umar ini bisa membuat dua garis di jalan. Coba bayangkan tinggi besarnya Umar bin Khattab. Nah, kalau Umar saja, kata Rasulullah, dia bukan lawanmu, hai Umar. Padahal tidak ada orang-orang Jazirah Arab yang kalau mendengar lawan tanding mereka di pasar ukas untuk gulat dan tinju adalah Umar, melainkan lawannya itu akan merasa minder duluan, kencing dalam celana duluan, pura-pura sakit perut dan lain-lainnya, ya, karena mereka yakin tak akan menang melawan Umar. Itu pun Rasul berkata, ya Umar, kalau memang dia itu Dajjal, bukan kamu yang sanggup melawannya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ternyata Rasulullah bersabda, saat Umar nanti, saat Dajjal nanti keluar, seluruh para dukun, ahli-ahli sihir, jago-jago hipnotis, master-master ilmu magic, seluruhnya akan sujud menyembah Dajjal. Allah, Allah, sujud menyembah Dajjal, menobatkan dan mengangkat Dajjal sebagai Tuhan. Maka benar kata Rasulullah, "Hai Umar, Dajjal tidak akan bisa kamu atasi." Nah, Umar, Rasulullah meninggal, lalu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Abu Bakar meninggal, Umar menggantikan sebagai Amirul Mukminin khalifah. Sekarang menjelang Umar wafat, akan menghembuskan nafas terakhir, apa kata Umar? "Saya yakin Ibnu Sayyid itu adalah Dajjal." Sampai akhir hayatnya Umar masih yakin Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Bunda Aisyah radhiyallahu anha juga sangat yakin Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Safiyah yakin sekali bahwa Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Abu Dzar Al-Ghifari, Ubay bin Ka'ab, tidak sedikit sahabat-sahabat Nabi yang yakin Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Ini kenapa? Karena masifnya, gencarnya Nabi menjelaskan tentang Dajjal, Dajjal, Dajjal, Dajjal, Dajjal. Hati-hati kalian dengan Dajjal. Hati-hati kalian dengan Dajjal. Sehingga para sahabat sekali lagi mengatakan, jangan-jangan Dajjal itu adalah Ibnu Sayyid. Begitu. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, apa kata Rasul? Demi Allah, seandainya Dajjal keluar dan saya masih hidup, saya yang akan melawan Dajjal. Saya yang akan menjaga, melindungi kalian semua, kata Rasul. Tapi kalau nanti Dajjal keluar dan saya sudah tidak ada, setiap kalian wajib menjaga dan melindungi dirinya masing-masing. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menjaga diri dari Dajjal? Bagaimana cara menjaga diri dari Dajjal? Nabi ajarkan. Yang penting kata Rasulullah, apabila nanti kamu dengar Dajjal sudah lepas, Dajjal sudah keluar, kamu jangan pernah berjumpa dengannya, jangan pernah bertemu dengannya. Sehebat apapun kesulitan hidupmu, seberat apapun kondisimu, jangan pernah jumpa dengan Dajjal. Karena siapapun yang dengan sengaja keluar dari tempat persembunyiannya bertemu dengan Dajjal, melainkan pasti dia akan kafir kepada Allah dan dia akan sujud menyembah Dajjal. Tidak akan ada yang kuat imannya. Bahkan kata Rasulullah, nanti bu, nanti akan ada seorang lelaki yang merasa imannya sudah sangat kuat. Lalu dia yakin kalau dia keluar dari persembunyiannya, ketika Dajjal sampai ke kotanya, ini Lamongan ada kota kan? Kota Lamongan, sampai enggak Dajjal kemari? Biiznillahi azza wa jalla, Dajjal nyampe ke kota Lamongan. Nah, ketika Dajjal sampai ke kota Lamongan nanti, kita semua yang ada di rumah-rumah, sembunyi di lurah-lurah, di bukit-bukit, di gua-gua, di lembah-lembah, di gunung-gunung, di mana saja, akan keluar dari persembunyian, lalu tersedot macam terkena tarikan yang kuat oleh magic yang disebarkan oleh Dajjal saat Dajjal sampai ke kota kita. Maka orang-orang yang ada di pelosok-pelosok daerah-daerah akan berkumpul seluruhnya menuju ke arah Dajjal. Tapi kata kalian, kata Rasulullah, orang yang beriman tidak boleh keluar dari persembunyiannya untuk berjumpa dengan Dajjal. Sebab saat dia berjumpa dengan Dajjal, dia akan kafir kepada Allah. Seperti laki-laki yang merasa imannya sangat kuat tadi, saat dia keluar berjumpa dengan Dajjal, dia pikir dia mampu berdebat dengan Dajjal, dia pikir dia mampu melawan Dajjal. Ternyata saat dia melihat Dajjal, Dajjal melihat kepadanya, ketika itu juga imannya langsung menguap keluar dari tubuhnya. Dia langsung kafir kepada Allah dan dia langsung sujud kepada Dajjal. Walaupun Dajjal sudah keluar meninggalkan negerinya, meninggalkan kotanya, laki-laki itu tetap akan kafir sampai mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz Zulkifli Muhammad Ali yang bicara, kalau dengan sengaja saya keluar kepada Dajjal, bertemu dengan Dajjal, ingin berdebat dengan Dajjal, saya pastikan saya akan murtad. Saya pastikan saya akan murtad. Ustaz Azhari, Ustaz Labib, dan ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita yang kuat-kuat, siapa saja yang dengan sengaja berjumpa dengan Dajjal, dengan sengaja, dan dia merasa imannya akan kuat, dia akan murtad kepada Allah, dia akan kafir kepada Allah. Begitu hebatnya Dajjal, begitu kuatnya Dajjal. Wahai ibu bapak yang kami muliakan, kata Nabi SAW, Pak, Ibu, ada enggak orang-orang yang sudah diakui punya kerjasama dengan setan? Manusia yang sudah diakui punya kerjasama dengan setan dan diakui orang hebat, ada enggak? Dunia sudah mengakui, salah satunya David Copperfield, ya kan? Bapak kenal dengan nama ini? Ibu kenal dengan nama ini? Tukang sihir dan raja dukun yang hebat. Orang semacam David Copperfield dan lain-lainnya ini, itu paling-paling baru dibantu oleh 1,000, 2,000, 20,000 bala tentara dari bangsa jin, bangsa setan. Itu saja sudah membuat manusia terkagum-kagum dengan kemampuannya. Tapi kata Rasulullah, ketika Dajjal nanti muncul, seluruh setan satu muka bumi, setan daratan, setan laut, setan udara, jin darat, jin dalam tanah, jin langit, semuanya bersatu untuk tunduk dan menjadi bala tentara Dajjal. Ya Allah, dapatlah kita kira sekarang berapa kekuatan yang dimiliki oleh Dajjal. Wahai ibu bapak, Dajjal ini adalah manusia biasa, anak keturunan Nabi Adam juga. Dajjal satu di antara lima makhluk Allah yang Allah panjangkan umurnya. Satu, seluruh malaikat panjang umurnya sampai hari kiamat. Dua, iblis laknatullah alaih panjang umurnya sampai hari kiamat. Jadi seluruh bangsa jin dan setan cuma satu orang yang panjang umur, yaitu iblis saja. Tiga, Dajjal ini panjang umurnya. Sejak dia lahir sampai kiamat, Allah biarkan dia hidup. Yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj, ini panjang umurnya. Ya'juj dan Ma'juj adalah tanda besar kiamat. Yang keempat, jadi yang pertama Dukhon, yang kedua Dajjal, yang ketiga turunnya Isa alaihi salam, dan yang keempat lepasnya, bebasnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah ini yang panjang-panjang umur. Yang kelima Nabi Isa alaihi salam panjang umur. Dajjal manusia. Tapi perlu saya luruskan, ini siapa tahu masih ada yang berprinsip berpikiran masa lalu, Dajjal itu raksasa, tinggi besar, matanya satu di kening, ya Bu ya. Wah, waktu saya di Australia Bu, saat saya di Sydney, saya masih ingat tahun 2015, ketika itu sambil makan siang, saya dengarkan acara televisi, dakwah televisi, salah satu televisi nasional kita. Ada ustaz yang ditanya oleh jamaah, seperti apa Dajjal itu? Jawaban beliau membuat hati saya miris. Kenapa? Jawabannya seperti pengetahuan saya waktu SD dulu. Padahal dia ustaz yang mempunyai follower jutaan dari Sabang sampai Merauke. Apa jawabannya? Oh, Dajjal itu manusia yang sangat tinggi dan besar. Tingginya kalau dia masukkan kakinya ke dalam laut, maka laut yang dalam itu hanya semata kakinya. Masya Allah. Kalau dia melangkah satu langkah saja, dua tiga negara bisa dilangkahinya. Satu kali langkah saja, dua atau tiga negara bisa dilaluinya. Masya Allah. Kalau dia berbicara di timur, maka yang di barat dapat mendengarkan dengan jelas kata-kata dan suaranya. Raksasanya minta ampun. Kalau dia kencing di sebuah kota, maka banjir kota itu. Waduh, Lamongan langsung hilang. kalau dikencing oleh dajjal versi ustaz ini. Saya miris, saya katakan, ya Allah, waktu itu saya belum pernah muncul di TV ya, kecuali hanya Wesal TV ya. Saya berpikir, ya Allah, izinkan hamba suatu hari bisa menyampaikan di televisi nasional perkara tentang dajjal. Barulah 2016, 2017 Allah izinkan saya bisa berbicara di televisi nasional tentang dajjal. Alhamdulillah. Dan saya terangkan seperti apa dajjal itu. Dajjal itu manusia biasa, tetapi memiliki kemampuan yang luar biasa. Oh, setan-setan satu bumi saja ngikut ke dia. Jin-jin jahat satu bumi saja menjadi bala tentaranya. Cuma bayangkan betapa hebatnya manusia satu itu. Seluruh sihir-sihir, ahli-ahli sihir, dukun-dukun satu muka bumi sujud mengangkat dajjal sebagai Tuhan. Ini menandakan apa, Pak? Menandakan kemampuannya dahsyat. Makanya Nabi haramkan kita. Jangan jumpa dajjal. Jangan jumpa dajjal. Jangan jumpa dajjal. Jangan jumpa dajjal. Nama aslinya bukan dajjal. Nama aslinya bukan dajjal. Di mana lahirnya dajjal? Siapa maknya? Siapa bapaknya? Tanggal berapa, hari apa, bulan apa lahirnya dajjal? Enggak usah kita kaji, itu enggak penting. Memang kalau tahu bapaknya, mau selfie dengan bapaknya, ini bapaknya dajjal. Kan enggak akan jadi, enggak penting. Tanggal lahirnya di mana juga enggak penting. Kita kan enggak akan minta akta kelahiran dajjal, juga enggak perlu. Baik. Dajjal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan muncul nanti di akhir zaman. Ketika dajjal muncul, 2/3 manusia di muka bumi akan menuhankan dajjal. Ulangi kembali, Bapak. Silakan, berapa banyaknya jumlah manusia yang nanti akan mengangkat dajjal sebagai Tuhan dan kafir kepada Allah? Berapa banyak kata Rasulullah jumlahnya? 2/3. 2/3. Ibaratnya kalau jumlah manusia 9 miliar di bumi ini, maka 6 miliar menjadi penyembah dajjal. Begitu loh. Dan kata Nabi, Bu, kata Rasulullah, yang paling banyak menyembah dajjal nanti dari umatku, dari umat Nabi Muhammad adalah wanita. Wanita. Wanita yang paling banyak menjadi penyembah dajjal. Ketika dajjal keluar, hai kaum laki-laki, kata Rasulullah, jaga istri kalian, jaga anak gadis kalian, jaga saudari-saudari perempuan kalian. Karena ketika dajjal keluar, kaum wanitalah yang paling banyak menyembah dajjal. Kenapa, Ustaz? Nanti saya jelaskan. Tapi emak-emak yang ada di depan saya, insyaallah mudah-mudahan ninggal duluan. Kok enggak diaminkan? Gitu dong. Yang mudah-mudah jangan ngamin dulu. Ntar kesel suaminya. Ini Ustaz gimana sih? Tapi enggak apa-apa, Pak. Insyaallah kan bisa diganti lagi. Dajjal artinya adalah pendusta besar. Dajjal itu artinya pendusta besar, pembohong besar. Pertama ngaku sebagai nabi, lalu kemudian akhirnya ngaku sebagai Tuhan. Ngakunya pertama nabi, lalu kemudian ngaku sebagai Tuhan. Dan memang dia mampu mengatraksikan kemampuan-kemampuan di mana tidak ada satupun ahli sihir, tukang dukun, orang-orang hebat, bahkan teknologi yang bisa membuat apa yang dilakukan oleh dajjal. Kemunculan dajjal benar-benar menyebabkan manusia-manusia yang ada di muka bumi, apalagi yang tidak pernah ngaji, apalagi yang memang bukan orang beriman, orang Islam yang kuat imannya, akan percaya ini asli Tuhan ini. Baik, kaum muslimin, saya akan jelaskan satu persatu. Dajjal kalau begitu manusia, iya. Seperti apa fisiknya? Nabi menjelaskan, dajjal itu kata Rasul lebih pendek dari kalian sedikit. Dia laki-laki satu orang. Satu orang laki-laki, fisiknya lebih pendek dari kalian sedikit. Berarti bukan kata seperti kata Syekh Imran Hussein bahwa dajjal itu adalah sistem. PBB sekarang, Amerika Serikat sekarang, penguasa-penguasa yang sedang menggenggam mencengkeram dunia sekarang, itulah yang dimaksud oleh Rasulullah dengan Dajjal. Ini takwil batil dari Syekh Imran Hussein. Kenapa demikian? Karena zahir hadis dan ijma' para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan Dajjal adalah manusia, satu orang laki-laki, dan dia bertubuh pendek. Pendeknya bukan kate, bukan cebol, sedikit lebih pendek dari kalian, sedikit lebih pendek. Kemudian lehernya lebih panjang dari kalian sedikit. Bahu kiri dan bahu kanannya berjauhan, dadanya lebar. Ya, berarti bahu kiri, bahu kanannya berjauhan, dadanya lebar. Full daging, full daging. Sekel, kuat. Bukan gemuk jelek begitu ya, sekel, kuat. Bahunya mereng, kata Rasulullah, bahunya mereng sebelah. Kemudian kakinya, kalau pas dia berjalan, mata kaki kiri dengan mata kaki kanannya saling berjauhan, jempol kaki kanan dengan jempol kaki kiri saling berdekatan. Itu saat dia jalan. Jadi kayak gini, ha. Ini ketika dia jalan ya. Ini jelek apa bagus gini? Jelek. Oke. Tapi jangan ibu-ibu ketemu sama orang kayak gini nih, keturunan Dajjal gitu. Jangan pula begitu. Kasihan dia. Rambutnya kata Rasulullah krimo. Rambut Dajjal itu krimo. Kalau ditarik, kalau ditarik satu helai itu bisa panjangnya sekian meter. Dilepas, ngeriting lagi. Kalau dulu ada penyanyi rock namanya Ahmad Albar. Ayah. Kebayang, tapi dia bukan Dajjal ya. Kayak Ahmad Albar itu, rambutnya kribo. Tubuhnya sekal. Kalau Ahmad Albar kan kurus. Dan Ahmad Albar ganteng. Kalau ini enggak. Rasul mengatakan, matanya bukan satu yang dikening. Matanya dua-duanya tetap di sini. Di bawah alis, tetap. Akan tetapi, kedua bola matanya menyembul keluar. Lebih dari 2/3 biji mata ini udah di luar posisinya, jelek. Sementara mata yang sebelah kanan ketutup oleh daging kening yang meleleh. Daging kening ini meleleh, lelehan ini menutupi mata, bola mata kanan yang menyembul. Lalu ujung lelehan itu nempel di pipi. Sisa lelehan daging kening ini yang meleleh itu bergelantung seperti dahak, seperti jengger ayam. Ya, menjijikkan. Sementara dari daging kening yang meleleh ini yang menutupi mata, nampak penuh tonjolan mata yang sudah di luar. Matanya sebelah kiri kata tersebut betul sudah bergelantung. Sudah hampir seluruhnya di luar. Berkabut. Kalau kita kan hitam, bola mata kita hitam kan? Yang bisa putih, hitam. Kalau dia tidak, dia berkabut kata Rasulullah, warna hitam mata kita ini adalah warna hijau kaca. Hijau kaca. Berarti agak kebule-bulean bola matanya yang hitam kita ini begitu. Tapi berkabut. Wajahnya sembab. Kulitnya berwarna gelap pucat seperti mayat. Gelap tapi pucat seperti mayat, dan ada bercak-bercak, beberapa bercak darah di bawah kulitnya. Jadi itu kan jelas tanda-tanda fisik manusia. Lah enggak bisa kalau begitu Dajjal diartikan adalah sistem. PBB itu adalah Dajjal. Amerika sekarang adalah Dajjal, yang enggak bisa. Oh, Dajjal itu seorang laki-laki kok kata Rasulullah. Jelas hadisnya. Oke. Okay? Nah, Dajjal ini itu tadi ganteng apa jelek, Bu? Jelek ya? Pak, Bapak ganteng-ganteng begini, istrinya cuma satu. Betul tidak? Betul tidak? Saya tanya Bapak loh, Pak. Istrinya cuma satu, betul? Kok takut jawab? Bu, jangan-jangan udah lebih dari satu, Bu. Banyak yang diem. Pak, istri Bapak satu apa dua? Satu, gak berani jawab. Pak, Bapak ganteng-ganteng begini, istrinya cuma satu. Tahu gak? Dajjal. Dajjal kata Rasulullah, kemanapun dia berada, keliling dunia, didampingi oleh wanita-wanita yang muda-muda dan cantik-cantik. Seksi-seksi. Udahlah dia jelek, tapi pendampingnya gadis-gadis, wanita-wanita muda yang seksi-seksi, cantik-cantik. Ya, kita enggak heran. Kenapa? Karena dia memiliki dunia. Dia memiliki magic, dia memiliki kemampuan. Baik, Dajjal ini keluarnya nanti di mana? Di mana dia sekarang? Saat Rasulullah ditemui oleh Tamim Ad-Dari, Tamim Ad-Dari berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Ustaz, di mana sih letak bahayanya Dajjal? Kok Rasul dan para nabi-nabi sebelumnya serius amat memperingatkan Dajjal? Rasul berkata, Dajjal nanti akan sanggup menyedot iman di dalam dada. Makanya Dajjal itu digelari dengan Al-Masih. Al-Masihud Dajjal artinya adalah Al-Masih itu sang penghapus. Dia mampu menghapus semua iman yang ada di dalam dada-dada orang-orang yang imannya lemah. Tapi orang-orang yang imannya kuat, insyaallah dia tidak akan mampu menghapus iman orang ini. Kenapa? Karena orang-orang ini sudah mengamalkan perintah Rasulullah tidak bertemu dengan Dajjal. Kalaupun sihir Dajjal sampai kemana-mana, masuk ke dalam rumah-rumah, tapi rumah-rumah orang beriman tidak akan mampu masuk oleh sihir Dajjal. Bala tentara Dajjal juga tidak akan melihat, bahkan tidak bisa memasuki rumah-rumah kita. Orang-orang yang beriman loh ya, tidak akan bisa. Kenapa? Allah gaibkan mata mereka. Seperti Allah menggaibkan pemandangan bala tentara Raja Zalim yang ingin membunuh pemuda-pemuda kafir. Padahal lalu lalang di depan gua, dan para pemuda kafir itu dalam gua. Bala tentara yang dan membunuh pemuda-pemuda ini enggak nampak terus. Mereka lalu lalang sampai 309 tahun tetap enggak ketemu tuh gua, tetap enggak ketemu tuh laki-laki lagi dalamnya. Begitulah nanti orang-orang beriman di akhir zaman yang sembunyi dalam rumah. Kata Rasul, kalau Dajjal masuk ke kota kamu, sembunyi dalam rumah. Tutup pintu rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat. Pastikan istrimu sudah di rumah, pastikan anak gadismu sudah di rumah, pastikan mak-mak kamu sudah di dalam rumah. Ikat kaki mereka, ikat tangan mereka, tali ikatan itu tambatkan di tiang-tiang rumah, di dalam rumah. Dan selama Dajjal masih ada di dalam kota, bacakan di dalam rumah surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Nah, siapa yang membaca itu, Allah akan selamatkan mereka seperti Allah menyelamatkan para pemuda kafir dari incaran bala tentara Raja Zalim yang ada. Nah, nanti Dajjal, bala tentara Dajjal yang menyatroni rumah-rumah, enggak akan Allah izinkan bisa melihat kita, rumah kita, insyaallah, kalau kita sembunyi di rumah. Tapi siapa yang dengan sengaja membuka pintu rumah keluar, dia dapat. Kalau sudah dapat dipertemukan dengan Dajjal, maka dia akan menjadi penyembah Dajjal, murtad. Makanya dia mengatakan nanti kalau Dajjal keluar sampai di Lamongan, tolong ingat-ingat nasihat saya, Bu. Serius, saya, Bu. Serius, Ustaz. Itu zaman kita nanti Dajjalnya keluar. Iya. Ada tanda-tandanya enggak? Ada. Mana? Entar lagi. Saya akan jelaskan semua. Baru setelah saya dengarkan, saya jelaskan ini nanti, Ibu-ibu, Bapak-bapak semuanya sudah pantas untuk sama-sama mempersiapkan diri. Hah. Dajjal ketika Nabi masih hidup, di manakah dia saat itu? Tamim Ad-Dari dalam sebuah riwayat yang panjang diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Hadisnya diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Tamim Ad-Dari adalah orang Kristen, Bu. Dia seorang kapten kapal dan dia punya 20 anak-anak kapal atau awak kapal. Tamim Ad-Dari bergegas menuju Madinah Al-Munawarah menyatakan keislamannya, bersyahadat di depan Nabi, lalu menceritakan pengalamannya di tengah laut Yaman. Tamim berkata, dulu saya beragama Nasrani. Dulu saya adalah seorang Kristen beragama Nasrani. Saya adalah seorang kapten kapal. Di suatu malam di tengah laut Yaman, kapal kami kehilangan arah dan kendali. Ombak setinggi-tinggi bukit, langit gelap, hujan pun sangat lebat, petir menyambar-nyambar. Kami tidak mampu lagi mengendalikan kapal kami, lalu kami terdampar di sebuah pulau di tengah laut Yaman. Kami tunggu matahari terbit. Setelah hari terang, kami pun turun dari kapal dan masuk ke dalam pulau. Ternyata pulau itu hutannya lebat. Setelah kami sampai di tengah hutan, kami dikejutkan oleh seekor binatang besar berkaki empat binatang ini berbulu hitam dan sangat tebal. Saking tebalnya binatang ini bulunya, sampai-sampai kami tidak dapat membedakan mana kepala, mana bagian ekornya, mana pantatnya. Gak bisa lagi dibedakan mana kepala, mana pantat. Kalau kucing kan mudah kan membedakannya, karena bulunya tidak menutupi kepalanya, tidak menutupi mukanya, dan ekornya yang panjang. Berarti kalau binatang itu kakinya empat, besar, bulunya hitam dan sangat tebal, gak bisa dibedakan mana kepala, mana pantat, kayak bulu semua kalau begitu, ya kan? Nah, binatang ini Bapak Ibu yang kami muliakan, mencegat kami dan langsung bertanya, apakah kalian datang dari Arab? Kami ketakutan, kata Tamim Ad-Dari. Kami pikir ini adalah setan betina yang ingin membunuh kami. Maka kami pun lari tunggang langgang meninggalkan binatang itu. Hanya beberapa langkah saja, binatang itu sudah mencegat kami lagi. Di depan kami, tepat berdiri di depan kami. Bayangkan Pak, besar binatang itu dan sangat gesit. Dengan cepat sudah mencegat kami. Lalu dia berkata, binatang itu berkata, kalian jangan takut. Saya tidak akan mencelakakan kalian. Saya adalah Jasasa. Ini si binatang memperkenalkan dirinya. Saya adalah Jasasa. Jasasa itu bahasa Arab, Pak. Artinya adalah mata-mata. Saya sengaja di pulau ini memata-matai siapa-siapa orang yang masuk ke dalam pulau ini. Saya menanti-nanti kedatangan orang dari Arab masuk ke pulau ini. Apakah kalian dari Arab? Maka Tamim Ad-Dari menjawab, iya, benar kami dari Arab. Bagus. Kalau begitu, sekaranglah saatnya. Kalian pergilah ke sebuah kuil tua di dalam hutan sana. Ada seorang lelaki yang sudah sangat lama, di kuil tua sana. Dia menanti-nanti kedatangan orang Arab masuk pulau ini, dan dia ingin mendapatkan informasi terbaru tentang dunia terkini. Pergilah kalian ke situ. Lalu kata Tamim Ad-Dari, masih dalam keadaan takut, kami lari meninggalkan binatang itu sekencang-kencangnya menuju ke arah kuil tua yang ditunjuknya. Sesampainya kami di kuil tua itu, mata kami terbelalak, mulut menganga, menyaksikan sebuah pemandangan yang tidak biasa. Ada apa? Seorang lelaki bertubuh kekar, sangat kekar, gompal, ya. Dan laki-laki ini tergeletak di tanah. Kedua kakinya diikat dengan rantai besi yang sangat besar dan berat. Lalu rantai itu menyambung mengikat kedua tangannya. Dan ikatan rantai besi yang besar berat itu juga menyambung ke lehernya, membelenggu lehernya. Dan laki-laki itu tidak bisa bergerak leluasa. Kami pun berkata, celakalah engkau. Manusia apa engkau ini? Laki-laki itu menjawab, nanti saya akan jawab kepada kalian siapa saya. Dan kalian juga jangan takut. Saya tidak akan mencelakakan kalian. Saat ini saya sedang terbelenggu seperti yang kalian lihat. Ternyata di akhir hadis Nabi berkata bahwa laki-laki yang bertubuh gompal yang tergeletak di tanah di kuil tua di tengah hutan laut pulau-laut Yaman itu, dialah Dajjal, kata Rasulullah. Dialah Dajjal yang saat itu sedang terikat dan terbelenggu. Dan dia bukan hanya terikat fisiknya, kemampuannya juga dibelenggu oleh Allah sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Makanya dia berkata, jangan khawatir, saya tidak akan sakiti kalian sekarang. Coba jawab, kalian dari Arab apa tidak? Iya, kata Tamim Ad-Dari, kami semua dari Arab. Yes. Lama sudah saya di sini menunggu orang Arab masuk kemari. Hah? Dan Bu, ingat kata Rasulullah, dia masih sehat, segar, bugar, fisiknya sangat kuat. Bukan putih jenggotnya, udah keot, prempot, ya. Dari sini jenggotnya sampai ke Mekah panjangnya saking lamanya umurnya. Enggak. Dia betul-betul masih kuat. Dia bertanya, "Hei, kalian, apakah di Arab sudah muncul belum seorang lelaki ummi mengaku-ngaku sebagai nabi terakhir? Namanya Ahmad. Sudah muncul apa belum?" Ini dalam versi hadis. Ahmad itu kan nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad itu banyak. Ahmad, Muhammad, Abul Qasim, Toha, Yasin. Kan banyak Nabi Muhammad SAW namanya. Nah, si laki-laki atau Dajjal itu bertanya, Di Arab udah muncul belum seorang laki-laki ummi ngaku-ngaku sebagai nabi terakhir namanya Ahmad? Udah muncul apa belum? Maka Tamim Ad-Dari menjawab, udah. Hah? Terus gimana? Ada orang yang mau beriman dengannya? Ada. Sebagian mau beriman, sebagian menolak. Dajjal berkata, beruntung orang-orang yang mau beriman dengannya selagi masih bisa beriman. Kata-kata Dajjal ini yang menggunjam ke lubuk hatinya Tamim, sehingga akhirnya dia nanti ketika dia selamat keluar dari pulau itu masuk Mekah, masuk Madinah, dia berjumpa dengan Nabi Muhammad, menyatakan syahadat. Teringiang-ingiang kata-kata Dajjal, beruntunglah orang yang mau beriman dengannya selagi masih bisa. Lalu terjadi tanya jawab, selesai. Pertanyaan terakhir, ini yang perlu kita waspadai ya Bu ya. Pertanyaan terakhir adalah ciri-ciri Dajjal itu akan keluar. Jadi melalui pertanyaan ini kita akan tahu, jika ini sudah terjadi, ini sudah terjadi, ini sudah terjadi, berarti saatnya Dajjal akan lepas. Dajjal bertanya kepada Tamim Ad-Dari, kalian harus tahu bahwa saya akan bebas, saya nanti akan keluar kalau tanda-tanda berikut ini sudah terjadi. Kalian tahu tidak Danau Tiberias? Kata Dajjal kepada Tamim dan anak buahnya. Kalian tahu tidak kebun kurma di Baisan? Kalian tahu tidak mata air Zuhar? Masya Allah Bu. Bu, tiga pertanyaan ini tempatnya seluruhnya di Syam. Tempatnya seluruhnya di Syam. Danau Tiberias, kebun kurma di Baisan, dan mata air Zuhar. Syam itu di mana Bu? Syam itu di mana Pak? Palestina, Syria, Yordania, Lebanon. Ini yang Syam. Kalau Hijaz, Makkah, Madinah, Taif dan sekitarnya. Kalau Jazirah Arabiyah, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman. Kalau Khurasan, ini nama-nama lama ya. Kalau Khurasan, India, Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran, dan negeri Tantan lainnya. Itu adalah Khurasan. Kalau Afrika, Mesir ke sana. Mesir, Sudan, Ethiopia, ya, sampai kepada Libya, Maroko, itu semuanya adalah Afrika. Supaya bapak-bapak tahu peta dunia ketika itu. Dan nanti di akhir zaman seluruh nama lama akan kembali. Syam akan diangkat oleh Imam Mahdi kembali kepada namanya Syam. Jazirah Arab akan dikembalikan oleh Imam Mahdi kepada nama semula Jazirah Arab. Semuanya disatukan kembali. Nah, tiga tempat di mana tanda Dajjal akan keluar ada di tiga tempat itu. Yang pertama, Danau Tiberias. Dajjal bertanya, kalian tahu tidak Danau Tiberias? Tahu, kata Tamim Ad-Dari. Apa yang ingin kamu tanyakan berkaitan dengan Danau Tiberias? Dia bertanya, airnya masih banyak atau sudah susut? Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan menjawab, airnya saat ini masih banyak, tidak kurang sedikit pun. Si Dajjal berkata, lihat ya, sebentar lagi kalian akan menyaksikan air Danau Tiberias itu akan susut sesusut-susutnya. Ketika dia hanya tinggal sedikit, maka berarti pertanda saat itulah saya lepas, saya bebas. Pertanyaan yang kedua, kalian tahu dengan kebun kurma di Baisan atau kebun kurma Baisan? Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan menjawab, ya kami tahu. Bagaimana? Buahnya masih banyak atau sudah mulai berkurang? Atau sudah mulai habis? Tamim menjawab dan kawan-kawan, buah kebun kurma di Baisan masih lebat dan banyak. Si Dajjal berkata, kalian lihat, sebentar lagi kebun kurma di Baisan itu buahnya akan berhenti berbuah. Yang ketiga, kalian kenal tidak dengan mata air Zuhar? Maka Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan menjawab, ya kami tahu. Apa yang mau kamu tanyakan? Dajjal berkata, mata air itu sekarang masih mengeluarkan air atau udah habis? Dijawab oleh Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan, mata air itu sekarang masih mengeluarkan air dengan lebat, dengan banyak. Penduduknya masih bercocok tanam, makan minum, hidup dari air mata air Zuhal. Apa kata si Dajjal? Sebentar lagi mata air Zuhal itu tidak akan mengeluarkan air setetes pun. Jika ketiga tanda ini sudah terjadi bersamaan pada waktu yang sama, pada saat itu saya bebas, saya lepas, dan saya akan mengelilingi seluruh kota-kota besar, kota-kota yang ada di muka bumi ini. Hanya dua kota saja yang Allah haramkan saya bisa memasukinya, Makkah dan Thibah. Cuma dua kota ini yang saya tidak akan bisa memasukinya, Makkah dan Thibah. Di penghujung hadis Nabi berkata, ketahuilah wahai umatku, Thibah yang dimaksud Rasulullah adalah Madinah ini. Berarti cuma Mekah dan Madinah yang Dajjal enggak bisa masuk. Fisiknya, kekuatannya, sihirnya, bala tentaranya tidak Allah izinkan bisa masuk Mekah dan Madinah. Oke. Bapak Ibu yang kami muliakan. Sekarang saya mau jelaskan tiga tanda Dajjal akan keluar tadi. Mohon Bapak-bapak kami ingatkan yang pertama, apa tadi yang pertama, Pak? Danau Tiberias. Yang kedua apa, Bu? Yang kebun kurma di Baisan. Syam itu nama luasnya, nama wilayah yang luas ya, di Baisan. Yang ketiga apa, Pak? Yang ketiga? Saya minta Bapak-bapak kita yang di sini jawab. Apa yang ketiga? Mata air Zuhal. Mata air Zuhal. Baik, yang pertama Danau Tiberias. Di mana letaknya Danau Tiberias? Danau Tiberias itu letaknya di Palestina.